علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه سبو yang dirahmati Allah، kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Amir Mu'minin fi al-Hadith al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Masih kitabul adhan bab yang ke-47 ya. Pada halaman 200 dalam cetakan yang saya pegang ini. Babu man qala, kata Imam al-Bukhari rahimahullah, babu man qama ila jambil imami li'illatin. Babu man qama ila jambil imami li'illah. Bab orang yang tegak atau berada di samping imam. Di samping imam disebabkan oleh illah. Illah ini penyakit. Ya. Oleh illah atau secara khusus adalah disebabkan oleh penyakit. Atau maksudnya adalah disebabkan oleh alasan tertentu. Lisababin. Ya, karena illah itu dalam bahasa Arab secara umum ada artinya adalah sebab. Ya. Illatun sababun. Dan juga bisa berarti penyakit atau alasannya adalah disebabkan oleh sakit. Seperti dalam kasus ini, imamnya sakit, ya. Ada orang yang berada di sampingnya. Bab ini adalah pengecualian. Ya. Yang pertama, asalnya imam itu berada di depan. Asalnya imam itu berada di depan. Karena di sini sebab bab ini mengarahkan bahwa imam orang tegak di samping imam dengan alasan tertentu, berarti asalnya adalah imam berada di depan. Ya, imam berada di depan, kemudian ada kalanya dibutuhkan untuk seseorang berada di samping imam. Yang pertama, keberadaan seseorang di samping imam, keadaannya ketika makmumnya satu. Ya. Ketika makmumnya satu orang, maka ia tegak di samping imam. Ini keadaan yang pertama, yang keluar dari asal. Yaitu asalnya imam itu di depan. Ya. Kapan makmum berada di samping imam? Yang pertama apa? Ketika makmumnya satu orang. Ya, ini didukung oleh riwayat yang lain, hadis Anas dan yang lainnya, bahwa hadis Ibn Abbas juga, hadis Abdullah bin Abbas, dan bahkan di samping imam pun tidak mutlak, tetapi di samping kanan imam. Keberadaan makmum yang satu ini, dia di samping kanan imam. Ditegaskan oleh hadis Abdullah bin Abbas bahwa beliau salat berada di samping Nabi SAW tapi sebelah kiri. Maka Nabi SAW pindahkan dia ke sebelah kanannya. Ya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ini yang berkenaan dengan bab kita. Ya. Berkenaan dengan bab kita, ketika ada alasan tertentu yang tidak mutlak, yang dibutuhkannya seseorang berada di samping imam. Ada keadaan yang lain yang mungkin bisa dikiaskan juga, ketika masjid penuh dari depan ke belakang, kemudian sementara jamaah masih ada, ya. Dan ini bukan satu orang yang berada di samping imam, atau keberadaan imam di tengah itu boleh di samping kiri, samping kanan, ditambah oleh makmum yang lain. Bahkan satu sak penuh boleh. Ya. Yang asalnya bukan, asalnya tetap di depan, tapi ketika di belakang imam, di belakang imam itu tempat sudah tidak mencukupi lagi, ya. Sementara makmum masih banyak, maka dalam kondisi ini makmum boleh berada di samping imam. Dan itu bukan hanya memang diutamakan sebelah kanan. Bila mana sebelah kanannya sudah habis penuh juga, maka dibolehkan makmum mengisi samping kiri imam. Berarti pada akhirnya imam berada di tengah, bukan di depan lagi. Tetapi bukan dari awal, bukan ini nampaknya jamaahnya penuh banyak masjid, maka imam kita letakkan saja di tengah. Tidak, langkah-langkahnya adalah mulai dari asalnya bahwa imam tetap di depan, isi dulu di belakang, sudah setelah penuh ya memang tidak ada tempat lagi, barulah mendapatkan keringanan. Sebagaimana keringanan dalam hadis ini ya, berada jamaah di samping kiri, di samping kanan, dan di samping kiri imam, yang pada akhirnya imam berada di tengah di dalam satu saf bersama makmum lainnya. Nah, ini keadaan yang menjelaskan tentang posisi imam. Bisa jadi dia pada ujung-ujungnya berada di tengah saf. Baik, kita langsung masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini, di mana seseorang tegak di samping imam dengan alasan tertentu, dengan alasan tertentu. Kasusnya adalah kasus Nabi SAW sakit sebagaimana sebelum-sebelumnya. Hadis nomor 683. Ya, tanpa terasa sudah hampir 700 hadis Bukhari yang kita baca. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Zakaria ibnu Yahya qala haddatsana ibnu Numair qala akhbarana Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakr an yusalli bin nasi fi maradi. Ya, kata Aisyah, Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami kaum muslimin ketika dia sakit, fi maradih, yaitu ketika Nabi SAW sakit, dalam hadis-hadis yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Fakana yusalli bihim. Ya, setelah ada beberapa ya, kasus di mana Aisyah ya menusulkan kepada Nabi SAW untuk mengganti, karena alasannya adalah Abu Bakar itu orangnya hatinya lembut dan mudah menangis. Kalau dia nanti mengimami berada di tempat musolat, mungkin akan merusak keadaan. Ya, merusak keadaan. Saya lupa menjelaskan bahwa ketika Nabi mengatakan bahwa kalian ini adalah apa, wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf, wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf, dinamakan, diistilahkan dengan penggoda, karena mereka menampilkan sesuatu memiliki misi tertentu, ya. Memiliki keinginan, mereka menyembunyikan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan tindakan yang mungkin menyenangkan. Ya. Ada udang di balik batu, istilah kita sekarang ini, ada udang di balik batu, ini yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Ya. Dan Aisyah ketika mengatakan kata-kata tadi, maksudnya sebenarnya bukan semata-mata, memang itu benar, bukan semata-mata Abu Bakar itu orangnya mudah menangis, sulit untuk membaca dan tidak mungkin bisa membimbing dan mengimami kaum muslimin. Alasannya sebenarnya bukan semata-mata itu, karena dia mengkhawatirkan, karena posisi Nabi di depan itu posisi yang tidak mungkin sembarangan orang tegak di sana, ya, berada di situ. Dan posisi itu bila mana kurang-kurang baik akan memberikan kesan yang tidak baik kepada orang banyak. Kalau seandainya gagal di kali pertama, maka Abu Bakar untuk selama-lamanya orang sudah mulai tidak terlalu percaya. Ini yang dikhawatirkan oleh Aisyah. Ya, dengan alasan tadi. Sebenarnya dia khawatirkan kedudukan bapaknya nanti, kalau dia duduk tegak di tempat Nabi, kemudian dia tidak becus. Ya. Dan ini tidak akan mungkin terjadi. Nah, sehingga orang-orang setelah itu memandang dia dengan pandangan yang mungkin tidak seperti sebelum jadi imam menggantikan Nabi. Nah, ini yang dikhawatirkan. Dan itu sudah ditangkap oleh Nabi SAW. Makanya dia mengatakan, inna kunna la sawahibu Yusuf. Inna kunna la sawahib Yusuf. Dan ini kita tidak, saya tidak dapatkan dalam syarahnya Ibnu Hajar, tetapi saya dapatkan dari syarahnya guru saya, guru kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala wa matta'ahu bisihhati wa tulil umri wa nafa'a Allahu bihi al-Islam wal muslimin, bahwa Aisyah mengatakan tadi memang perkataannya benar, Abu Bakar itu seperti itu. Tapi yang lebih dikhawatirkan yang kedua ini. Makanya dibuatnya alasan yang benar asalnya. Ya, benar. Tapi yang lebih dikhawatirkannya adalah ketika untuk pertama kali Abu Bakar jadi imam, kemudian kesannya tidak baik. Nah, kedepannya hasilnya juga tidak baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna kunna la sawahibu Yusufa. Ya. Itulah hadis yang sekarang disinggung. Ya. Fakana yusalli bihim. Yang ujung-ujungnya tetap saja Abu Bakar diperintah oleh Nabi. Dan ini dalil. Seperti yang telah kita, sebagian dari dalil isyarat, dalil isyarat bahwa Nabi memang menghendaki Abu Bakar menjadi penggantinya untuk menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin dalam urusan dunia. Dan inilah dalilnya Umar bin Khattab ketika dia mengatakan di Thaqifah Bani Sa'idah, seperti yang telah kita jelaskan, dia mengatakan kalau Nabi sudah meridhai dia sebagai penggantinya dalam mengurusi agama, maka kenapa kita tidak meridhainya sebagai pengganti Nabi dalam mengurusi urusan dunia? Dan semuanya sepakat dan akhirnya diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah. Dan ini kata ulama Ahlu Sunnah bahwa dalil isyarat bahwa khalifah memang menjadi khalifah, Abu Bakar menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusalli bih, maka Abu Bakar pun mengimami kaum muslimin. Qala Urwah. Lanjutan hadisnya, qala Urwah. Urwah ini Ibnu Zubair. Ya. Qala Urwah Ibnu Zubair, muridnya Aisyah, kemenakannya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan termasuk dari ulama-ulama besar tabi'in. Ya. Urwah Ibnu Zubair. Dia adalah tabi'in, bukan sahabat. Sementara abangnya Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sigar sahabat. Ya, Abdullah ibn Zubair. Urwah berkata, qala Urwah, fawajada Rasulullah SAW fi nafsihi khiffah. Khiffah. Ya. Ini dapatkan dari cerita bibinya juga, dari Aisyah, bahwa setelah beberapa kali solat, Abu Bakar jadi imam, dan Nabi mulai merasa ada keringanan dalam sakitnya. Mulai agak segar, agak ringan, agak mendingan, ya. Khifah itu ringan, ya. Fa kharaj, maka Nabi SAW pun keluar karena dia sudah merasa badannya agak ringan, ya. Sakitnya sudah tidak terasa berat lagi, maka dia bukan sembuh, ya. Makanya ungkapan Urwah mengatakan fa wajada Rasulullah SAW khifah. Ya, berarti bukan sembuh. Dan ini menunjukkan betapa Nabi mencontohkan semangat beribadah, terutama menghadiri salat berjamaah. Ya. Dan ini yang diungkapkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, ya. Bahwa di zaman sahabat itu ada orang yang saking bersemangatnya salat berjamaah, yu'ta wa yuhada baina rajulain, dia dihadirkan ke masjid dengan dipapah oleh dua orang. Fayudha'u fi shaffi, dia yang meminta, ya, untuk dibawa ke masjid dengan dipapah oleh dua orang, menunjukkan dia tidak bisa berjalan sendiri, ya, tidak bisa berjalan sendiri. Ini luar biasa semangat mereka, dan itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika memang dia tidak mampu, tidak bisa. Ketika ada rasa ringan, maka dia berangkat walaupun orang sudah sedang salat. Ya. Orang ini sedang salat. Ya, fa kharaja, maka dia pun keluar. Fa idza Abu Bakrin ya ummun nas. Ternyata ketika itu Abu Bakar sedang mengimami kaum muslimin. Falamma ra'ahu Abu Bakrin, ketika Abu Bakar melihat Nabi datang masuk ke masjid, istakhara, dia mundur. Ya. Dia mundur karena dia meyakini bahwa Nabi SAW akan jadi imam, karena tidak ada yang akan bisa mengimami salat sementara Nabi di belakangnya. Nah, itu juga alasan Abu Bakar nantinya. Maka dia pun mundur. Fa'ashara ilaihi ankama anta. Fa'ashara ilaihi ankama anta. Kemudian Nabi SAW berikan isyarat, tetaplah engkau pada posisimu. Ya. Di sini apa artinya? Agar tetap pada posisi semula. Ya. Agar tetap pada posisi. Ankama anta. Kalau letter link-nya, fa'asyara ilai, maka ia memberi isyarat kepada Abu Bakar, an bahwa kama seperti anta kamu. Ya. Bahwa seperti kamu. Maksudnya seperti posisimu semula. Jangan bergerak, tetap di sana. Dia sudah mulai mundur ya. Sudah masuk ke sub yang paling depan. Nabi SAW mengatakan tetap di sana. Maksudnya tetap di posisi dia. Fajalasa, berarti Abu Bakar tetap di sana. Ya, kembali ke tempatnya sebagai imam. Adapun Nabi apa yang ia lakukan? Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidza'a Abi Bakrin ila jambi. Adapun Nabi SAW duduk di sejajar, hidza'a sejajar. Ya. Hidza'a sejajar. Ini menunjukkan di samping itu, bukan di belakang. Karena, dan ini juga di kitab sekarang ini saya baca luar biasa, di halaman sarahnya ya 201 di ujung sampai 202 menjelaskan bahwa posisi makmum ketika berada di samping imam, apakah berada di samping hidza'a sejajar atau samping agak ke belakang. Dan dibantah di sini oleh yang mensyarahkan kitab ini, yang menulis kitab ini, bahwa yang dimaksud di samping itu hidza'a berada sejajar. Berada sejajar bukan agak ke belakang. Karena kalau walaupun dia di samping tapi ke belakang, ini bukan sejajar. Ya. Bukan sejajar. Maka di sini ungkapannya hidza'a Abi Bakrin. Ya. Nah, di sini juga artinya sejajar ya. Halaman 201, duduk di sisi Abu Bakar. Apa? Halaman 201 baris yang pertama terjemahan hadis. Nah, ini yang saya inginkan. Di sisi Abu Bakar sejajar. Ya, sejajar. Bukan agak ke belakang, sejajar dengan Abu Bakar, ila jambihi di samping. Ini yang di sisi ya, ila jambihi di samping Abu Bakar. Nah, inilah yang berhubungan dengan bunyi bab. Ya. Seseorang berada di samping imam, berarti sekarang posisinya ada dua imam dan ada dua bagian makmum. Ya. Ada dua imam dan ada dua bagian makmum. Imam yang pertama imam ratib yang asli. Siapa imam pertama dalam kasus kedua ini? Awalnya kan Abu Bakar jadi imam. Nabi masuk dan Abu Bakar hendak kembali ke belakang dan posisi seperti semula, Nabi yang ada di depan mereka, dan imam dan Abu Bakar sudah menjadi bergabung dengan makmum yang lain. Ini yang diinginkan oleh Abu Bakar. Tetapi Nabi SAW justru membuat sebuah tuntunan yang baru yang diambil oleh Imam Bukhari dalam bunyi babnya ini. Posisi yang terjadi ini adalah posisi yang syar'i, yang bisa jadi terjadi dan itu sesuai dengan syariat. Bisa jadi dibutuhkan dan sesuai. di samping Abu Bakar dan dia berstatus sebagai imam, dan dia imam pertama. Dia imam pertama. Kemudian imam kedua di sini Abu Bakar. Abu Bakar berimaman dengan Nabi dan kaum muslimin di belakangnya tetap seperti biasa sebelum Nabi datang seperti itu. Mereka menunggu komando dari Nabi atau komando dari Abu Bakar? Dari Abu Bakar. Ya. Dari Abu Bakar. Karena suara Nabi tidak terdengar ke belakang, dan ini salah satu ya isyarat bolehnya, dalil bolehnya makmum mengeluarkan suara keras. Bolehnya makmum mengeluarkan suara keras bila mana suara imam, ya, bila mana suara imam tidak bisa terdengar oleh makmum yang lain. Maka ini biasa terjadi ketika lampu mati, ya. Lampu mati berarti perangkat sound systemnya semua juga otomatis mati. Masjid besar, ya, tidak akan mungkin. Apalagi suara imamnya terkenal lembut. Kalau tidak ada pengeras suara, tidak terdengar suaranya oleh sub yang kedua. Dalam posisi ini, maka dibenarkan makmum mengangkat. Ini makmum yang jangan seperti imam itu pula suaranya. Ya, makmum yang suaranya sadar sendirilah yang keras, yang lantang untuk mengangkat suara dalam kondisi seperti ini. Diambil dari kasus Nabi dengan Abu Bakar. Jadi Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar yang berdiri. Kemudian Abu Bakar mengikuti gerak dan aba-aba dari Nabi. Ya, mengikuti aba-aba dari Nabi ketika Nabi ya, atau sedang sakit cuma agak rasa ringan. Kemudian yang kedua, tidak nampak oleh mereka Nabi sedang duduk. Tidak nampak gerakan Nabi. Suara sudah terdengar, gerakan badan Nabi juga tidak kelihatan. Maka mereka tetap mengikuti dan berimaman dengan Abu Bakar, sementara Abu Bakar mengikuti gerakan Nabi SAW. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Setelah sholat lewat satu rakaat, dua rakaat, apa yang terjadi? Ya. Taruhlah sholat zuhur misalnya. Pada rakaat kedua imamnya masuk, atau pada rakaat kedua sedang berdiri imamnya masuk, imam yang asli. Tentu imam yang kedua ini, apa yang harus dilakukannya? Nanti kan untuk rakaat kedua itu bagi imam yang untuk imam yang kedua yang sudah sholat sebelumnya itu kan sudah rakaat kedua, sementara bagi imam yang masuk ini yang baru masuk itu rakaat pertama, nanti dia akan terus sholat 4 rakaat berikutnya, sementara bagi imam yang kedua berserta jemaah di belakang itu kan ya untuk rakaat keempat imam yang kedua itu rakaat kelima bagi mereka. Apa yang terjadi, yang akan dilakukan? Kata pensyarah ini, ya, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, imam yang kedua masuk ini, dia tetap menyempurnakan sholat. Tidak mungkin dia pada rakaat ketiga salam mengikuti apa yang dilakukan oleh makmum mereka, makmumnya. Dia tetap sempurnakan sholat 4 rakaat. Ketika hendak berdiri ke 4 rakaatnya dia, sementara bagi yang belakang itu sudah selesai lengkap, ya. Tinggal bisa jadi dia memberikan aba-aba untuk tetap menunggu. Ini yang pertama, untuk tetap duduk menunggu dia, ya. Sampai selesai nanti baru mereka menunggu aba-aba salamnya dia. Yang kedua, memberikan kebebasan mereka untuk salam sendiri-sendiri, ya. Untuk mengucapkan salam sendiri-sendiri. Dan ini bisa jadi terjadi dalam kasus sholat Maghrib, ya, bersama Imam Isya. Salat Maghrib kita bersama Imam Isya. Imamnya 4 rakaat, kita 3 rakaat. Nah, mungkin kita mengikuti imam. Berarti kita sholat bukan sholat maghrib, sholat empat rakaat maghrib, dan ini batil. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bisa jadi seperti tadi, tetap duduk pada rakaat terakhirnya si makmum ini, menunggu imam menyelesaikan empat rakaatnya dia, baru nanti menunggu aba-aba salamnya imam. Ya. Atau yang kedua, dia memisahkan diri dari imam. Ya, selesai dia tasyahud, sementara imam sedang berdiri ini, semua dengan jamaah yang lain. Ya. Selesai dia tasyahud, kemudian dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai memisahkan diri dari imam. Ya, karena imam masih melanjutkan salatnya, dan ini kasus hampir sama dengan konsekuensi yang terjadi pada imam dua orang ini. Kalau seandainya imamnya masuk pada rakaat kedua, ketiga, keempat, ya. Tapi kalau masuknya pada rakaat pertama, tidak ada masalah. Ketika dia salam, semua umum ikut salam, karena tidak ada rakaat tambahan, semuanya lengkap, ya, tidak ada yang kurang. Nah, inilah tambahan penjelasan tentang kasus ini. Dan yang perlu kita ketahui, bolehnya dalam satu sholat itu dua imam, dengan ketentuan imam yang kedua mengikuti imam pertama, bukan makmum semuanya. Imam kedua mengikuti imam pertama dan makmum mengikuti imam yang kedua. Ya. Dalam kasus seperti tadi, bukan dibuat-buat. Kasusnya ketika imam yang asli itu ya dalam kondisi sakit dan dia tetap ingin sholat, dan ya, ini mungkin tidak akan mungkin, dan saya rasa tidak ada kejadian yang kedua. Ya. Tidak ada mungkin kejadian yang kedua setelah kejadian ini. Tetapi inilah ilmunya. Ya. Untuk kejadiannya mungkin tidak ada terjadi lagi setelah Nabi SAW. Karena kalau kejadian ini terjadi setelah Nabi, ya, setelah Nabi, maka tidak akan mungkin ada orang yang seperti Abu Bakar. Ya. Kalau memang terlambat imamnya, silakan di belakang. Ya. Udah terlambat, silakan belakang. Kalau memang merasa ada keringanan untuk sholat berjamaah, silakan jadi makmum, jangan jadi pemimpin lagi. Ya. Ini tidak mau melepaskan kepemimpinan. Ya. Sementara Nabi SAW, ya maunya kan ingin sholat berjamaah. Tetapi karena Abu Bakar, dalam hadis yang lain, Abu Bakar dalam bab yang berikutnya, Abu Bakar tidak merasa nyaman kalau dia sholat menjadi imam sementara di belakangnya Nabi, itu alasannya. Maka orang yang seperti Abu Bakar ini tidak akan ada lagi, dan orang yang seperti Nabi SAW yang bersemangat beribadah untuk sholat berjamaah juga tidak akan mungkin ada lagi. Makanya saya berani mengatakan kasus yang seperti dalam hadis ini tidak akan mungkin terjadi setelah Nabi SAW. Tetapi ilmunya kita sudah dapat, bahwa kalau seandainya keadaan demikian, maka kita tidak perlu bingung-bingung lagi. Bisa jadi kejadian ini bisa terjadi, dan kita tidak perlu membingungkan keadaannya. Bisa dalam soal itu dua imam. Ya. Bila mana imam yang pertama berhalangan, kemudian tiba-tiba dia datang, dia boleh ya, menjadi imam lagi. Kalau dia tidak mau menjadi makmum, dia boleh duduk tegak di samping imam. Itu pun kalau imam keduanya juga paham. Kalau imam keduanya tidak paham, ya ini berkelahi jadinya. Ya, kacau masjid jadinya. Ini sudah tidak mau, sudah tidak pantas jadi pemimpin, mau jadi pemimpin lagi. Ya. Akhirnya berebut kepemimpinan. Sementara jamaah di belakang menunggu aba-aba. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itulah kasusnya. Dan apa yang disimpulkan oleh Imam Bukhari hanya sebatas ya sesuatu yang berkaitan dengan perkara ilmiah, fikih, bahwa dalam hal seperti ini bisa jadi terjadi, dan itulah tuntunannya. Ya, itulah tuntunannya, dan kata kita sampai berani mengatakan sulit untuk akan muncul kejadian berikutnya, karena posisi Nabi tidak akan tergantikan. Keimanan Abu Bakar, kecintaan Abu Bakar, pengagungan Abu Bakar kepada Nabi juga tidak akan ada yang menggantikan. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadisnya. Dan kita lanjut ke bab berikutnya. Ya. Ada Saya berikan tanda di sini, di syarah, di halaman 201 pada alinea pertama, bukannya setelah di syarah itu ada perkara yang tadi saya sampaikan. Kalau seandainya imam masuk pada rakaat yang bukan rakaat pertama, rakaat berikutnya, apa jawabannya? Di sini ada jika memang ada sebab, yaitu tidak ada tempat lagi kecuali di sisi imam, maka diperbolehkan dalam kondisi seperti ini. Ini yang tadi saya sempat katakan, kapan boleh makmum berada di samping imam. Ya, itu yang tadi telah kita uraikan sebelumnya. Alasan itu merupakan uzur, namun di posisi manakah berdirinya? Ini tentang posisi ya. Imam, jawabannya ia berdiri di sisi kanan, dan ini hadis Abdullah bin Abbas yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau nanti masjid tidak mencukupi, mana posisi pertama yang harus diisi oleh makmum tambahan yang kelebihan tadi? Posisi sebelah kanan. Ya. Walaupun nanti pintu masjidnya sebelah kiri, ya, tetapi dia harus mengisi sebelah kanan imam pertama kali. Kalau memang tidak juga mencukupi lagi, makmum masih banyak, maka mulai dia mengisi sebelah kiri. Bukan sebelah kiri duluan. Ya. Ini skala prioritas, langkah-langkah yang harus diikuti. Kemudian di sini ada penulis rahimahullah menyebutkan hadis Abu Bakar, dan kita telah menjelaskannya sebelumnya. Hadis ini mengandung dalil diperbolehkannya melakukan isyarat. Jadi boleh berkomunikasi dengan orang yang sholat dengan bahasa isyarat. Boleh berkomunikasi dengan orang yang sholat dengan bahasa isyarat. Ya. Boleh. Nah, ini dalilnya. Nabi SAW dalam hadisnya fa asyara ilaihi ankama ant. Kalau isyaratnya gimana itu? Iya ya. Seperti itu ya. Misalnya seseorang ingin pergi atau ingin berpindah, dia jauh, suara kita mungkin tidak terdengar oleh dia. Ya. Lalu kita berikan isyarat agar dia tetap di tempatnya. Yang mungkin biasanya seperti ini. Ya. Ya, nah, seperti itulah kira-kira yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ini dalil bahwa boleh berkomunikasi dengan orang yang sedang sholat dengan bahasa isyarat. Ya. Dengan bahasa isyarat. Apa? Kalau kita bisa contohkan, apa contoh kasusnya ini? Misalnya makmumnya tidak punya sutra, sementara dekat depannya ada sutra dinding misalnya. Nah, kita bisa jadi kita berikan isyarat untuk maju, ya, berkomunikasi agar dia bisa mengambil sutra. Jangan pula didorong kuat-kuat ya, nah, di belakang. Tapi berikan isyarat untuk maju, ya. Ini dan misalnya merapatkan saf. Berkomunikasi dengan orang yang sholat dengan memberikan isyarat tentang agar dia merapatkan saf. Ini dalil, ini faedah yang dijelaskan di sini bahwa boleh diperbolehkannya melakukan isyarat karena Nabi SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar yang makna isyaratnya adalah tetap di tempat. Yang makna isyaratnya, dan ini dipahami memang. Ya. Di sini kan kata-katanya fa asyara ilaihi ankama anta. Bukan perkataan Nabi ini, tetap di tempat itu bukan perkataan, tapi dalam bentuk isyarat. Dengan isyarat. Yang kedua, di bawahnya pada alinea sebelum kalau seseorang ditanya, ada? Ya, di baris yang keempat di alinea ini. Hadis di atas juga ada. Mengandung faedah bahwa jika yang mengerjakan sholat hanya imam dan seorang makmum, maka imam tidak dibenarkan untuk berdiri lebih maju daripada makmum. Ini yang tadi saya katakan, nanti akan dibantah oleh beliau ini, orang yang berpendapat bahwa tetap saja imam itu di depan, kalau makmumnya satu. Di sini dikatakan tidak boleh maju daripada makmumnya, ia harus berdiri di sejajar dengannya berdasarkan kasus Abu Bakar dengan Nabi. Ya, Nabi SAW duduk sejajar dengan Abu Bakar yang menjadi makmumnya ketika itu. Kemudian pada halaman berikutnya 202 alinea terakhir. Ini faedah yang ketiga, Hadis di atas juga mengandung dalil diperbolehkannya memperdengarkan takbir imam kepada orang banyak. Ini yang tadi saya sampaikan, ketika dibenarkannya makmum untuk mengeraskan suara. Ambillah ini, saya sering pernah kejadian-kejadian seperti itu, orang yang memang suaranya agak keras, agak lantang, ya. Ketika mati lampu, ya, sehingga sound systemnya juga mati, maka dia mengambil inisiatif untuk mengeraskan, menyambung komando imam, menyambung komando. Pokoknya ambillah inisiatif sajalah, karena dibenarkan dan maslahatnya besar, apalagi ibu-ibu di belakang. Ya, kalau sholatnya berjamaah dan ibu-ibu ada di belakang, jauh pula di belakang dengan masjid besar, maka bisa jadi lebih dari satu orang. Bisa jadi lebih dari satu orang untuk mengeraskan suara. Misalnya untuk sab pertama, untuk memperdengarkan suara imam, untuk sab yang ke-20 di belakang laki-laki ya. Atau di sab yang ke-15 di belakang untuk laki-laki yang menyambung suara makmum yang menyambung suara imam ini. Kemudian nanti barulah sampai kepada perempuan, kepada ibu-ibu di belakang. Dan ini dilakukan dalam majelis hadis dahulu. Ya. Majelis hadis itu bukan seperti kita sekarang ini. Majelis-majelis ulama hadis dahulu dihadiri oleh ribuan orang, sementara tidak ada ini. Ya. Tidak ada pengeras suara. Sementara para pengumpul-pengumpul hadis itu mau dengar hadis dan tidak mau kehilangan satu kata pun, karena akan berpengaruh kepada hadis yang akan mereka riwayatkan. Maka dipakailah istilah mustamli. Dalam ilmu hadis itu ada namanya mustamli. Bukan nama orang ini. Mustamli itu adalah orang yang kerjanya menyambung suara. Kalau 1000 orang sekian banyak, kalau lingkarannya itu berapa itu? Banyak sekali ya. Jadi nanti ketika muhaddisnya, ulama'nya menyampaikan, membacakan hadis, nanti beberapa orang di belakang, di depannya itu menyambung bacaannya. Dan untuk satu hadis itu membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kepada orang yang paling ujung sana. Setelah mustamli yang pertama itu membacakan apa yang ia dengar langsung dari ulama'nya, nanti mustamli kedua, ini petugas khusus ya, mustamli kedua yang jauh dari itu menyambung suara mustamli yang pertama. Mustamli yang ketiga nanti menyambung suara mustamli yang kedua. Nanti barulah sampai nanti ke orang yang paling ujung, dan dia memang maunya hadis dihafalnya kemudian atau ditulisnya. Ya. Ini dalam majelis ilmu hadis. Ya. Dalam majelis pengumpulan hadis, dan itu bisa diterapkan dalam salat berjamaah. Kalau memang suara penyambung pertama itu juga tidak sampai ke belakang, maka sab yang di belakang juga dibolehkan untuk menyambung suara. Maslahatnya juga besar. Kalau suara mustamli yang kedua, menyambung suara yang kedua ini, tidak juga bisa sampai terdengar dengan jelas oleh ibu-ibu di belakang, maka sab laki-laki yang terbelakang itu juga dibolehkan untuk menyambungnya. Ya. Untuk menyambungnya. Kalau suara imam itu terdengar oleh orang yang mungkin sebelum terakhir, ya, maka lebih bagusnya adalah dia satu orang yang menyampaikan, yang menyambung, untuk bisa sampai ke sab yang terbelakang. Kalau seandainya ada yang sab dua sebelum terakhir itu terdengar olehnya suara imam di depan ketika pengeras suara tidak berfungsi, maka dia yang mungkin lebih besar maslahatnya daripada dua orang yang akan membuat suara hiruk pikuk dalam masjid. Ya. Jadi ambil inisiatif untuk bisa sampai ke tempat sholatnya ibu-ibu. Ini yang penting kita ambil faedah dari hadis yang kita belajar. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang setelahnya, bab ke-48. Ini kasusnya juga hampir sama. Kasusnya juga hampir sama, Abu Bakar sedang sholat, Nabi masuk, tapi bukan dalam keadaan sakit. Ya. Bunyi babnya kata Al-Imamul Bukhari, Amirul Mu'minin fil Hadith, rahimahullahu ta'ala, ia berkata, bab man dakhala liya umman nasa فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. Ya. Fihi Aisyatu anin Nabi SAW. Bab, orang yang masuk untuk mengimami orang yang salat. Liya ummun nas. Faja'a al-imamul awwal. Maka masuklah imam pertama. Fata'akhara al-awwalu. Sementara imam pertama ini mundur. Maksudnya imam pertama bukan imam satu, imam dua. Tapi dalam salat itu. Jadi, waktu salat sudah masuk. Azan sudah dikumandangkan. Ya. Kemudian ternyata imam yang aslinya itu tidak ada. Nah, kemudian majulah imam. Seseorang yang ingin jadi imam, ini yang diungkapkan dengan imam pertama. Ya. Faja'al imamul awwal, imam yang pertama dalam salat itu, bukan imam asli. Ya. Maka masuklah imam pertama, fata'akhkharal awwal, ketika imam yang asli datang, imam yang pertama dalam salat tersebut mundur. Ya. Atau dia juga tidak mundur. Baik mundur ataupun dia tetap di tempat. Ya. Sementara imam yang aslinya ini tetap mengimami. Ya, tetap mengimami. Maka salatnya sah. Nah, seperti kasus sakit tadi. Ya. Kejadian yang sekarang ini bukan sakit ya. Bukan sakit. Tadi yang bab sebelum itu imam aslinya sakit, kemudian dia sudah merasa ringan, masuk dia sementara imam yang kedua atau imam pertama dalam sholat itu sedang beraksi, sedang sholat mengimami kaum muslimin. Yang sekarang ini imam yang aslinya tidak sakit, ternyata kena lama nunggu, apalagi makmumnya juga tidak bertahan ya. Imamnya, apalagi muazinnya didesak, ikomalah. Apalagi kalau makmum sudah tegak semuanya. Ini muazin seakan-akan tertekan ya. Lihat sana, lihat mana yang imam, mana imam. Lihat belakang, lihat pintu, tidak juga ada. Ya. Dalam kondisi seperti tersebut, maka majulah seseorang jadi imam, atau diminta oleh muazin seorang jadi imam, ternyata imam asli datang. Ini kasusnya. Imam asli datang, imam yang sudah mengimami sholat ini, sholat pertama, yang merupakan imam pertama, dia mundur. Ya. Kalau dia mundur dan imam yang asli masuk, sholat tetap sah, menyambung sholat tersebut. Kemudian, kalaupun dia tidak mundur dan dia bersama imam yang asli ini, sholat juga tetap sah. Seperti kasus sakit tadi. Seperti kasus sakit tersebut. Dalam hal ini, makanya Imam Bukhari mengatakan fihi Aisyatu anin Nabi SAW. Dalam kasus ini ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Imam Bukhari mengisyaratkan ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Walaupun ini yang sekarang ada dalam bab ini itulah perkataan Imam Bukhari. Itu kesimpulannya, itu fikihnya. Bila mana ada dua imam dalam solat, imam yang asli belum ada, masuk imam yang di nomor dua kan, kemudian dia solat, kemudian datang imam asli, kemudian mereka berdua di sana. Ya, dengan ketentuan imam yang bukan imam ini menjadi imam untuk imam yang asli, dan sementara kaum muslim yang lainnya, makmum lain berimaman dengan imam yang bukan asli ini, maka sholat tetap sah. Ya, sholat tetap sah. Kalaupun dia mundur, imam yang asli itu jadi imam yang sebenarnya di sholat tersebut, dia juga tidak mempengaruhi apa-apa. Tetap sholat sah. Ya, tetap sholat sah. Ini yang disimpulkan oleh Imam Bukhari, dan dia mengatakan ada hadisnya loh. Ya, ada hadisnya loh. Apa hadisnya itu Imam Bukhari? Hadis Aisyah. Walaupun dia tidak sebutkan. Ya, dia tidak sebutkan. Hadis Aisyah yang mungkin dia maksud adalah hadis yang tadi kita pelajari. Hadis yang kita pelajari tadi. Dan kejadiannya ketika Nabi sakit. Boleh dua orang jadi imam. Ya, imam yang asli mengimami imam yang kedua atau imam pertama dalam sholat tersebut. Nah, ini kasusnya. Maka dia memberikan isyarat, ini bukan pendapat kosong dari dalil. Ini memberikan kita pelajaran bahwa berpendapat dalam agama ini mesti ada ilmunya, ada dalilnya. Ya, saya sangat tersentuh dengan sebuah nukilan. Ya, kita di antara para ustaz ini juga ada grupnya. Ada yang menukilkan nukilan di zaman Abu Hanifah. Ya, di zaman Abu Hanifah, zaman tabi'in. Di zaman tabi'in. Ada seseorang yang datang menjumpai beliau, menanyakan sebuah hukum, ya, tentang orang jual beli dengan syarat. Ya, saya jual tetapi dengan ketentuan seperti ini. Ya, ditanya kepada Imam Abu Hanifah bahwa jual belinya tidak sah dan syaratnya juga tidak sah, batil. Kemudian orang ini pun pergi berjumpa dengan yang lain, ditanyakan pertanyaan yang sama, dan mengatakan jual belinya sah, syaratnya batil. Kemudian kebetulan bertemu juga dengan ulama yang dia mengatakan pendapatnya apa? Jual belinya sah, syaratnya tetap, syaratnya tidak batil. Pertanyaan sama, jawaban berbeda-beda. Adrian, lo kenapa ini? Ini kayaknya ulama ini tidak berbicara tentang dengan ilmu nih. Seenak-enaknya saja menjawab. Kemudian dia punya kesempatan untuk berjumpa kembali dengan mereka. Ya, berjumpa dengan Imam Abu Hanifah dan mengatakan, loh, pendapatmu kok tidak sama dengan pendapat si fulan, si fulan. Padahal yang dua lagi imam juga. Kata beliau, saya tidak tahu pendapat mereka. Yang saya tahu bahwa, disebutkannya hadis, saya mendengar dari si fulan, dari Nabi SAW, dibuatnya hadis. Ya, ada hadisnya ternyata. Dan dia memahami itu. Kemudian, berjumpa lagi dengan orang kedua, dia mengatakan, oh, kok beda pendapatmu dengan si fulan, si fulan? Kata dia, pendapat saya tidak, pendapat mereka berdua saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa guru saya menyampaikan kepada saya dari gurunya, dari sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, kemudian dia bawakan hadisnya. Ya. Sampai di situ. Kemudian berjumpa lagi dengan imam yang ketiga yang jawabannya bahwa jual belinya sah, syaratnya juga sah. Dikatakan pendapat sefulan, sefulan kok tidak sama dengan pendapatmu? Dia katakan, saya tidak tahu pendapat mereka. Yang saya tahu bahwa guru saya menyampaikan dari sahabat Nabi SAW, dari Nabi SAW, dibuatnya hadis. Bayangkan bagaimana mereka menjawab dengan ilmu, dengan basirah. Ya. Belajar bahwa beragama ini, apalagi menyampaikan jawaban, jangan seenaknya. Jangan tujuannya bagaimana orang mengambil terkesan dengan kita. Ini orang luas sekali ilmunya. Tidak ada pertanyaan kecuali bisa dijawabnya. Ya. Yang harus diperhatikan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawaban, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Tentang agama Allah dan tanpa ilmu ini lebih besar dosanya daripada syirik, daripada kufur. Ya, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, dan kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak mengerti. Membicarakan tentang agama Allah seakan-akan mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perbuatan Imam Bukhari yang kita ambil faedahnya, bahwa mereka ketika menyimpulkan sesuatu dalam agama, mereka menyimpulkan dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Dan mereka bukan membuat kesimpulan dulu baru membawa mencari-cari dalilnya. Ini kebiasaan kaum muslim. Sebagian kaum muslim sekarang ini, mereka menyimpulkan bahwa yang mereka lakukan itu benar, kemudian dikorek sana, korek sini, cari dalil sana, cari sini untuk melegalkan amalan mereka. Amalan itu sudah ada dari nenek moyang. Cuma karena tidak ada dalilnya, apalagi kalau sudah muncul kelompok-kelompok yang sedikit-sedikit dalil, mereka mulai kepanasan. Dicari-cari ya dalil. Ternyata ada di antara mereka itu orang yang bisa bahasa Arab, yang juga belajar agama, yang juga baca hadis. Mulailah mencari-cari. Walaupun hadis dalilnya itu dalil umum, tetap mereka, oh, ini ada dalilnya kok, apa? Ini ada dalil bahwa seperti ini. Padahal ditarik-tarik amalan yang sudah ada itu untuk disamakan atau diselaraskan dengan hadis, dengan dalil. Ini tidak tepat. Beramal itu tidak dibenarkan sama sekali kecuali kalau kita sudah berjumpa dengan dalil. Bukan beramalan dulu, nanti baru cari dalilnya. Dalam beragama ini prinsipnya adalah tauqifiyah. Apa? Tauqifiyah. Stop dulu. Ya. Selama belum ada dalilnya. Stop dulu selama belum ada dalilnya. Kalau seandainya sudah ada dalilnya, baru kita beramal. Lalu bagaimana? Saya tidak tahu dalil sholat lima waktu. Ada mungkin orang baru ngaji ya. Ustaz, saya tidak tahu dalilnya sholat fardu lima waktu. Saya tidak sholat dulu sampai saya tahu dalilnya. Ini orang yang luar biasa ini. Siapa yang tidak tahu bahwa sholat lima waktu saya semalam itu fardu? Semua kaum muslimin tahu. Ini yang dikenal oleh para ulama, ini ma'lumun minad-dini bid-darurah. Tidak perlu belajar. Sudah darurat hukumnya bahwa seorang muslim itu mengetahui bahwa sholat itu rukun Islam. Ya. Ketika ditanya berapa rukun Islam, tahu dia. Ya. Mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan sholat lima waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan. Ya, ini enggak, bukan pada kasusnya. Ya, ini sudah diketahui secara darurat oleh setiap muslim. Jadi ma'asyal muslimin, dalam beribadah ini kita berhenti di mana berhenti dalil. Bukan beramal dulu kemudian cari-cari dalil. Ya. Ini pelajaran penting kita ambil dari perbuatan Imam Bukhari. Kita baca dalilnya, hadisnya. Saya kehilangan pena. Mana dia? Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata pada nomor hadis 684, haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Hazim ibni Dinar an Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi. Ini sahabat Nabi ya. Ya, kenali ini. Ya, Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi jarang sekali. Ya, makanya mungkin jarang pula kita kenal dengan dia. Ya, Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf. Ini kasusnya, bukan karena sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke kabilah atau suku Bani, suku Amr ibn Auf. Ya. Bani Amr ibn Auf itu di Quba. Ya, di Quba. Liyusliha bainahum. Misi Nabi ke sana apa? Untuk mendamaikan, menunjukkan mereka juga bertikai. Mereka juga bersengketa dan menunjukkan bahwa mendamaikan antara orang-orang yang bertikai ini amal ibadah yang mulia. Apalagi di antara yang beriman ini, ciri-ciri orang yang beriman. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Ya. Siapapun orang yang beriman yang sedang bertikai, bersengketa, bermusuh-musuhan, damaikan. Mendamaikan ini amal ibadah yang mulia. Ya. Mendamaikan. Dan kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membukakan kesempatan kepada pasangan suami istri yang sedang bertikai. Ya. Berharap Allah Subhanahu wa taala meridai agar mereka tidak jadi bercerai. Ya. Untuk mencari solusi dalam kehidupan, kenapa rumah tangga tidak ada yang tidak ada problem. Tetapi sebagian rumah tangga menganggap solusi satu-satunya adalah cerai, ya, berpisah. Tidak mungkin lagi bersama, Ustaz. Seringkali mengatakan, tidak mungkin kami lagi bersama. Pokoknya cerai. Jadi ini termasuk sulh yang disyariatkan oleh agama. Kemudian antara keluarga, antara kakak adik, antara saudara, antara teman yang awalnya berdekatan kemudian bermusuh-musuhan. Ini semuanya di antara kaum beriman. Mendamaikan mereka adalah tuntutan iman dan menambah iman dengan tambahan yang luar biasa. Makanya Nabi SAW melakukan, sengaja datang. Dia tawaduknya Nabi. Dia orang nomor satu di Madinah, pemimpin kaum muslimin. Ya. Tetapi dia datang untuk mendamaikan, menunjukkan ibadah itu ibadah yang sangat mulia. Datang ke Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Tetapi karena kasusnya benar-benar pelik, susah, sulit, dan semuanya bersekeras tidak mau mengalah, membutuhkan waktu lama. Ya, membutuhkan waktu lama. Maka Nabi terlambat. Liyusliha bainahum fahanatis shalah, maka tiba waktu salat, faja'a al-muadzinu ila Abi Bakrin. Si muazin datang kepada Abu Bakar, faqala atusalli lin-nasi fa uqima? Apakah kamu mau jadi imam? Lalu saya akan kumandangkan azan. Nabi ditunggu, tidak tahu beritanya nih. Telepon tidak ada kan? Ya. Bani Quba dengan masjid Nabi jauh. Ya. Sekarang saja di saat masjid Nabi itu sudah luas dari ujung pagar ke masjid Quba itu jarang ada yang bisa jalan kaki orang. Padahal sudah jalannya bagus. Ya. Nabi SAW dahulu ke Quba itu setiap minggu. Ya. Kadang dia pakai kendaraan, kadang jalan kaki. Untuk sholat di Masjid Quba. Ya. Untuk sholat di Masjid Quba. Maka, karena tidak ada berita, maka muadzin mengatakan ke Abu Bakar, mau tidak kamu jadi imam? Ya. Lalu saya kumandangkan iqamah. Kata Abu Bakar, qala na'am. Ya. Iya. Fasalla Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun sholat mengimami kaum muslimin. Dalam sholat itu, faja'a Rasulullah SAW wan nasu fis shalah. Datanglah Nabi SAW dengan rombongannya, ya, ketika orang sedang sholat. Fatakhallasa hatta waqafa fis saffi. Maka dia masuk, ya, mungkin masuk dari sisi pinggir saf, kemudian sampai dia di hadapan saf. Di hadapan saf pertama. Fasaffaqan nasu, orang-orang ketika mengetahui menyadari Nabi masuk ke masjid dan mencelah-celah masuk melewati lenggang samping saf dan terlihat oleh mereka melakukan tasfik. Tasfik itu adalah memukul punggung tangan. Ya. Dalam salat. Bukan tepuk tangan yang seperti ini ya. Saya kan sedang salat begini, maka memberikan aba-aba ini juga termasuk isyaratnya. Karena komunikasi lisan dalam sholat tidak dibenarkan kecuali lafaz zikir, takbir, bacaan sholat. Ya. Sementara bacaan di luar itu tidak dibenarkan. Walau itu bacaan zikir. Antara komunikasi manusia seperti kasus Muawiyah bin Hakam ketika dia bersin ya. Bersin dalam sholat ini mengucapkan alhamdulillah. Ya. Orang lihat kepada dia, kan aba-aba boleh, isyarat boleh. Untuk dalam soal itu untuk menyuruh dia boleh. Orang melihat heran dia. Loh, kenapa kalian ini? Mulai dia karena dia baru masuk Islam. Ya, masuk Islam. Dan banyaklah kata-kata yang dia keluarkan kemudian setelah selesai. Dan ini luar biasa, dia mengambil kesimpulan bahwa manusia yang paling baik mengajarnya Nabi SAW. Memberikan pengajaran, memberikan pembelajaran Nabi SAW. Dia mengatakan, saya dapati Nabi SAW sebaik-baik guru. Ketika itu saya jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi dia tidak membentak, tidak menghardi, pokoknya tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat saya tidak menerimanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, sungguhnya dalam sholat itu tidak layak diucapkan kata-kata di antara manusia. Ini tadi. Makanya, para sahabat, memberikan isyarat kepada Abu Bakar bahwa Nabi masuk. Tapi Abu Bakar tidak sadar karena dia tidak menunaikan amanah salat dalam fokus dengan salatnya. Ya. Fa saffaqan nasu wa kana Abu Bakr la yaltafitu fi salati. Abu Bakar tidak sama sekali mau untuk noleh-menoleh dalam salatnya. Ya. Apapun risikonya, maka dia tetap melakukan salat. Falamma aktsaran nasu tasfiq, ketika sudah mulai banyak orang yang memberikan aba-aba dengan menepuk punggung tangan, ya. Iltafata, akhirnya dia pun merasa ada gangguan dan dia menoleh. Fara'a Rasulullah SAW, maka dia pun melihat Nabi berada di sana. Fa asyara ilaihi Rasulullah SAW, anim kus makanak. Ya. Nabi SAW berikan isyarat kepadanya untuk tetap di tempatmu. Seperti dalam kasus tadi, dalam hadis yang tadi. Nabi SAW berikan isyarat, dan makna isyaratnya adalah tetap di tempatmu. Farafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadayhi. Dalam ketika Nabi memberikan Abu Bakar isyarat untuk tetap di tempat mengimami kaum muslimin, maka Abu Bakar menengadahkan tangannya atau mengangkat tangannya. Fahamidallaha ala ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Dan dia pun memuji Allah. Dalam salat ini diangkat tangannya memuji Allah Subhanahu wa taala atas disebabkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan dia jadi imam padahal Nabi sudah ada di sana. Ini menunjukkan bolehnya seseorang mengucapkan pujian-pujian kepada Allah bila mana menuntut keadaannya. Seperti tadi Abu Bakar benar-benar bergembira dan bersuka cita dan merasa benar-benar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi yang luar biasa dalam agama, maka dia tidak memuji siapa-siapa, dia hanya memuji Allah. Alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sta'khara Abu Bakrin. Walaupun demikian tetap saja dia mundur ke belakang hatta stawa fi shaffi, sehingga dia masuk sejajar dengan saf pertama. Karena tidak ada lagi orang di depan, Nabi sudah perintahkan Abu Bakar tetap di situ dan dia jadi makmum. Ya. Tetapi Abu Bakar tidak mau mundur, tetap mundur. Wa taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Nabi pun maju dan dia pun salat. Falamman sarafa. Ya. Kata Sahal bin Sa'ad, dan ketika Nabi selesai salat, qal, kata Nabi kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tasbuta id amartuk, apa yang menghalangimu untuk tetap di tempatmu ketika aku suruh engkau tetap di tempat? Apa yang membuat kamu? Ya, ini dalilnya nanti kita ketahui ya penyebabnya, tetapi ini salah satu dari keadaan seseorang menentang perintah, tidak mematuhi perintah. Bukan sengaja untuk tidak mematuhi perintah, tetapi dengan alasan tertentu. Maka ketika ditanya oleh Nabi, apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti perintah saya ketika saya perintahkan kamu tetap di tempat? Faqala Abu Bakrin, kata Abu Bakar menjawab, memberikan alasan, Ma kana libni abi quhafata an yusalliya baina yaday Rasulillah SAW. Tidaklah pantas untuk Ibnu Abi Quhafah, yaitu dia. Ya. Karena Abu Bakar itu namanya siapa ya? Abdullah. Abdullah Ibnu Abi Quhafah. Ya. Ia dan ayahnya Muslim. Ya. Dia dan ayahnya Muslim. Abu Bakar Muslim, sahabat Nabi, manusia termulia setelah Nabi. Dan ayahnya juga Muslim dan masuk Islamnya pun sudah tua. Ya, ketika penaklukan kota Mekah, ya, Abu Bakar mencari ayahnya. Karena dia sudah tahu ayahnya, ya, sudah tertarik dengan Islam. Dan saking diceritakan oleh perawi bahwa saking tuanya ayahnya Abu Bakar ini, alisnya ini sudah hampir menutup matanya, turun. Ya, ini kan kalau sudah berkerut dia turunnya. Ya, saking tuanya. Dan itu pun datang menjumpai Nabi dipapah oleh Abu Bakar. Ya. Nabi melihat Abu Bakar memapah ayahnya, Nabi SAW berdiri dan menyongsongnya. Luar bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Disongsong bapak tua tadi, Abu Quhafa, kemudian dia berkata kepada Abu Bakar menegurnya, tidakkah engkau biarkan orang tua ini berada tempatnya dan saya yang akan menjumpainya? Kata Nabi kita Muhammad SAW. Inilah Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu taalaan. Kata Abu Bakar, tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafa, yaitu dia, untuk solat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengimami Nabi. Faqala Rasulullah Sallam, setelah selesai masalah tadi, Nabi SAW meluruskan kejadian yang terjadi. Ya, jadi Nabi SAW tetap mengingkari kesalahan, menjelaskan pelanggaran. Nah, ini sempurnanya Nabi dalam memberi nasihat. Setelah berurusan dengan Abu Bakar, menjelaskan sepantasnya Abu Bakar itu untuk tetap sholat, tetapi Abu Bakar menolak perintah Nabi dengan alasan yang memang diterima. Ya, alasan yang diterima, bukan sengaja membantah, bukan sengaja mengingkari, bukan sengaja menolak perintah Nabi, tetapi karena memang alasannya sangat tepat sekali, maka Nabi SAW tidak mempedulikan. Nabi SAW tidak menegur dengan keteguran yang lebih keras lagi. Kemudian baru Nabi SAW menjelaskan pelanggaran yang terjadi dan memberikan ketentuan dan tuntunan yang baru. Kata Nabi kepada kaum muslimin, "Mali ra'aitukum aktsartum tasfiqa min at-tasfiq?" Lah, kenapa saya dapatkan kalian tadi ya seringkali bertepuk ya, seringkali menepuk tangan. Ya. Karena kaum muslimin jamaah tadi karena wakar tidak juga sadar, mereka teruskan lagi ya, memberikan tepukan, memberi isyarat kepada Abu Bakar. Ya. Dan itu yang diingkari oleh Nabi. Ya. Kenapa saya dapatkan kalian banyak sekali melakukan tasfiq? Ya. Lalu Nabi SAW berikan tuntunan untuk kaum muslimin, termasuk para sahabatnya, man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Nah, ini tuntunan yang sudah baku. Tidak berlaku lagi tepuk tangan. Tidak perlu lagi, tidak berlaku lagi tasfiq untuk laki-laki ketika ingin memberi isyarat kepada imam. Ya. Untuk berkomunikasi dengan imam dalam solat tidak lagi berlaku dengan tasfiq bagi laki-laki. Tetapi komunikasinya dengan suara. Apa? Subhanallah. Jadi imam itu ketika terdengar subhanallah, apalagi dari dua atau lebih dari makmum, dia sudah sadar bahwa orang sedang berkomunikasi dengan dia, memberitahukan dia tentang sesuatu, ya, tentang sesuatu. Mungkin dia lupa, mungkin dia ini. Nah, ini yang komunikasi antara makmum dengan imam dengan suara setelah kasus ini. Yang laki-laki ya, ya, fal yusabbih, maka hendaklah dia bertasbih. Fa innahu idza sabbaha iltufita ilaih. Dia kalau sudah bertasbih, makmum itu, maka imam sudah mulai sadar. Makanya imam itu pun harus paham. Ya. Ini menunjukkan imam itu harus paham hukum keimaman. Jangan hanya sekedar bisa membaca, bagus bacaannya, indah suaranya, tapi hukum tasbih ini tidak tahu dia. Orang sudah tasbih subhanallah, subhanallah, dia juga sadar. Nah, ini karena tidak memahami. Maka untuk dipilihnya seseorang, kriteria seseorang untuk menjadi imam itu harus memahami hukum menjadi imam. Antaranya hukum tasbih ini. Ya. Hukum mendengar tasbih dari belakang. Ya. Mendengarkan tasbih, dia subhanallah, bukan subhanallah bihamdi. Ya. Apalagi subhanallah, subhanallahil azim. Terdengar orang sedang rukuk kan? Tapi suaranya keras. Subhanallahil azim. Kata imam, ini apa yang terjadi? Padahal bacaan itu. Tidak, dia subhanallah saja. Subhanallah. Ya. Bisa jadi sedang rukuk, bisa jadi sedang sujud, bisa jadi sedang duduk antara dua sujud, bisa jadi sedang berdiri. Subhanallahnya. Tetapi hanya subhanallah. Dan imam sudah paham itu bahwa makmum ini sedang berbicara dengan dia. Sedang berkomunikasi dengan dia, memberitahukan dia tentang sesuatu yang dia harus perhatikan. Ini tasbih untuk laki-laki. Kata Nabi SAW, wa innamat tasfiqu lin nisa. Ya. Adapun melakukan tepukan tadi itu hanya berlaku untuk perempuan. Jadi kalau perempuan yang tahu tentang kekeliruan imam, sementara laki-laki yang dua sab itu semuanya lalai, ya, maka apa yang dilakukan oleh makmum perempuan? Tepuk dia dari belakang. Ya, kata imam, ini kenapa nih belakang ini? Anak-anak main-main. Ya. Padahal sudah dua orang tepuk tangan. Ya. Ya, tapi tidak mungkin ya. Tidak mungkin yang laki-laki tidak sadar imamnya keliru. Yang sadar adalah perempuan. Ini dalam kasus ketika makmumnya semuanya perempuan. Ya, jadi atau para wanita sholat berjamaah. Ya. Wanita sholat berjamaah dengan imam, kemudian imamnya keliru, maka mereka tidak bertasbih walaupun sama perempuan. Mereka bertasfiq. Ya. Melakukan tepukan, dan ini tuntunan yang lain yang berkenaan dengan bab. Dan banyak pelajaran tadi, di antaranya telah kita petik tadi, bagaimana kedudukan mendamaikan. Ya. Nabi SAW berjalan dari masjidnya, dari rumahnya, ke kampung tadi, hanya sekedar untuk mendamaikan. Keluarkan biaya untuk mendamaikan. Keluarkan tenaga untuk mendamaikan. Karena dia ibadah. Dia ibadah. Ya, bagaimana saudara kita selesai dari pertengkarannya, di antara kaum mukminin. Kemudian, tawaduknya Nabi SAW, ini juga pelajaran tadi, Nah, kemudian yang berkenaan dengan bab kita, bahwa kejadian tadi bisa jadi terjadi ketika imam datang, kemudian imam yang sementara ini merasa tidak nyaman, kemudian dia mundur, maka imam yang asli tadi boleh jadi imam lagi dengan ketentuan seperti tadi. Kalau dia masuk pada rakaat kedua, ya, ini konsekuensinya nanti gimana? Maka ketika dia hendak menyempurnakan sholatnya, sementara yang lain sudah selesai makmumnya, maka dengan dua pilihan tadi, kalau dia memberikan isyarat bahwa tetap duduk, ya, kepada makmum, tunggu saya, atau dia memberikan isyarat bebas, silakan. Ya, misalnya gini-gini-gini, ya, berarti suruh salam itu. Ya. Tapi jangan berbicara ya. Ya. Ya. Kalau gini-gini kan sudah selesai, selesai aja lah. Tapi kalau gini dia, ya, tetap saja. Ya. Jadi imam, itu pun imam makmumnya bebas. Yang mau ikut silakan tunggu, yang mau selesai, saya pokok saya mau buka nih. Ya. Nambah 2 menit lagi kan lama. Nah, salam dia. Ya. Ini pembahasan ilmiah yang dibawakan oleh Imam Bukhari, dan semoga kita bisa bermanfaat untuk kita. Dan pembahasan yang lain tentang masalah membedakan antara tasbih dengan tasfik tadi. Tasfik itu tepuk tangan, bukan tepuk tangan yang kita pahami ya, tapi ketika saat itu menepuk punggung tangan, itu praktiknya. Kemudian untuk laki-laki tasbih, dan laki-laki tidak lagi tasfik ya. Nanti kalau ada laki-laki tasfik ini ya, laki-laki keperempuanan ya, tentunya dalam sholat. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan di sini yang sangat luar biasa adalah halaman 206. Nah, itu dia layak untuk dibaca. Kemudian penulis mencantumkan hadis keluarnya Nabi SAW menemui Bani Amr bin Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Hadis ini mengandung banyak faedah. Di antaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 16. Ya, 16 faedah dari satu hadis. Ya, ini dari cara seperti ini tidak asing dari kalau memang ini adalah caranya Syekh Utsaimin. Ya, ini perbuatannya tidak asing ya, ketika dia mampu membawakan banyak kesimpulan dari sebuah dalil. Ya, terutama Al-Qur'an. Ya, terutama Al-Quran, ketika dia membahas satu ayat saja, dia akan bisa datangkan sekian banyak faedah dari satu ayat itu tersebut. Nah, ini kelebihan dan keistimewaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini layak untuk kita baca. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita sediakan waktu untuk tanya jawab. Ya, sebentar. Mengucapkan tidak? Mengucapkan alhamdulillah ketika bersin tidak? Iya, dalam sholat. Alhamdulillah boleh. Ya, tapi jangan tunggu orang mengucapkan ya Rabbukallah. Ya, ini kan komunikasi jadinya. Kalau alhamdulillah kan apa, ibadah kita sendiri. Ya, tetapi jangan keraskan pula. Cukup kita sendiri. Ya. Karena alhamdulillah kan bacaan salat juga. Bacaan dalam salat juga. Jadi tidak mengapa membaca ketika bersin alhamdulillah, tetapi bukan untuk berkomunikasi dengan orang lain dikeraskan agar diucapkan ya rahmukallah. Ini akhirnya komunikasi. Walaupun komunikasinya dalam zikir ya. Tapi tetap kan komunikasi, berdialog. Ya, doa mendoakan. Ini tidak dibenarkan. Ya. Komunikasi, tapi baca alhamdulillah setelah bersin itu boleh, tidak membaca pun tidak mengapa dengan alasan sholat. Wallahu a'lam. Salam. Hah? Imamnya. Terus? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak. Tidak. Apa yang dibaca oleh imam itu tidak ada kaitannya dengan bacaan makmum. Ya. Mungkin dia merasa bersalah dengan kekeliruannya, dia istighfar. Ya. Iya kan, kalau dia baca astagfirullah, semua makmum harus baca astagfirullah juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, mungkin refleks aja ya, ketika dia merasa bersalah dengan bacaannya, ya, dia astagfirullah, tidak ada masalah. Cuma membiasakan ini yang tidak tepat. Ya. Sementara ketika bersalah di luar salat, tidak ada istighfarnya. Ya, banyak kesalahan dalam di luar salat itu. Dalam ghibah orang atau mengata banyak dosa-dosa yang dilakukan setelah di luar sholat tapi tidak ada istighfar. Nah, ini juga keliru ya. Ya. Jadi ingatkan, diingatkan. Ini sebuah bukan pelanggaran yang besar. Ya kalaupun dia istighfar jangan yang tidak usah dikeraskan karena berpengaruh kepada makmum. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Imam yang sementara ini wajib untuk mundur, enggak. Apalagi kalau imam yang asli ini mengatakan tetaplah, atau dia tahu bahwa imam yang asli ini, yang rotib ini tidak mempermasalahkan kalaupun ada orang yang menjadi imam. Tapi kalau dia tahu imam itu sama sekali tidak membolehkan, maka dia ya mundur sajalah daripada bertengkar nanti. Ya. Kalau dia tahu imam ini sama sekali tidak menginginkan ada yang menggantikannya. Dalam satu kasus memang nampak dia menjaga itu, menjaga tugasnya, tapi siapa yang bisa menjamin kondisi orang? Bisa jadi terlambat seperti Nabi SAW terlambat. Maka ketika terlambat ternyata makmum tidak sabar, dipilihnya imam baru dan belum sholat lagi, baru tahu misalnya menghadap menyusun saf, tiba-tiba datang imam itu. Imam yang sekarang diminta untuk mengimami tahu dia bahwa imam yang asli ini tidak mau digantikan, maka dia mundur teratur sajalah. Daripada membuat pertengkaran, dan ini yang seharusnya ia lakukan. Tapi kalau dia tahu imam yang asli ini, yang ratib ini tidak mengapa, merasa bebas, maka dia tetap melanjutkan. Dia tidak mesti mundur, dan imam yang apa ini juga tidak mesti menurut dia mundur. Nah, wallahu a'lam. Iya, inilah kondisi pemimpin kita nih ya. Sudah tidak pantas jadi pemimpin, tidak mau mundur. Ya, kalau seandainya imamnya itu tiba-tiba suaranya tidak bisa didengar, batuk dan terus batuknya, ya, dan berpengaruh kepada jamaah. Kalau jamaahnya terkenal sabar, tidak apa-apa. Ya, menunggu untuk rakaat pertama itu. Waktu lama baru ruku, ya, ya, atau karena tangisannya. Ya. Kalau tangisan saya rasa lumrah ya untuk tetap dia. Tapi kalau tidak bisa sama sekali keluar suaranya, ada kejadian yang sudah juga agak viral di internet ini ketika di salah satu masjid di Arab Saudi kalau tidak salah saya, imamnya di salat subuh memulai membaca beberapa ayat. Kemudian dengan batuknya dia, tidak suaranya tidak keluar. Ya. Dia yang merasa ya, membutuhkan yang lain. Maka dia mengisyaratkan kepada, karena memang muazin itu memang muazin pilihan. Muazin juga hafalannya, dia berfungsi untuk mengingatkan imam ketika bacaannya salah. Jadi berada di sana, dia perintahkan muazinnya untuk maju, sementara dia mundur. Dan ternyata bacaannya lebih bagus daripada bacaan imam. Nah, ini kondisi yang luar biasa ya. Ya. Ketika kasusnya memang dia batuk mungkin awal batuknya pertama kemudian serak sehingga tidak keluar lagi suaranya. Kondisi seperti itu memang karena imam kan mengomando. Ya. Dia pasti membutuhkan yang menggantikannya. Dia harus sudah sadar untuk mundur atau memintakan orang untuk maju. Ya, kalau seandainya memang itu keadaannya dan makmum ini berinisiatif untuk maju, ya, untuk maju menggantikan, saya rasa bila mana tidak dikhawatirkan terjadi perkara yang lebih besar, ya, boleh untuk maju. Tapi kalau yang imam pertama ini tidak mau paham, ini masalahnya lebih besar nih. Walaupun dia sudah maju, imam yang pertama ini juga tidak mau mundur, ya. Dan dia juga tidak mau dia untuk ruku, dia tetap pada posisinya untuk meluruskan suaranya. Padahal sudah lama menunggu. Ya. Imam yang kedua ini yang sudah maju itu ruku, sementara dia meruku. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti. Kalau itu yang dikhawatirkan, maka tunggu saja. Ya, tunggu saja. Dia pun juga akan merasa risih juga kalau tidak ruku-ruku terus. Ya. Padahal memang boleh, seperti yang ditanyakan, boleh untuk ini makmumnya berinisiatif. Dan ditunggu malah imamnya yang memberi isyarat untuk maju makmumnya. Untuk menggantikan dia dalam kondisi ketika dia keluar suaranya tidak terdengar lagi. Bagaimana dia bisa memberikan komando dan aba-aba ke belakang. Kalau hanya tangisan saja saya rasa tidak masalah. Tetap ditunggu. Karena tidak akan mungkin orang sampai sebegitu lama menangisnya. Ya. Kami pernah, kejadian yang pernah saya ceritakan, ya, Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Hudaifi, ya, itu lama menunggunya, ya, ketika dia menangis, mulai dari membaca Al-Fatihah, ya, diulangnya ayat pertama, ayat kedua juga, tidak bisa nyambung, terputus suaranya, diulang lagi, putus lagi, berhenti lagi agak lama, diulang lagi, ini kan ada usaha, ya, karena tangisannya, bukan karena suaranya. Nah, kalau tadi karena suaranya memang tidak keluar-keluar, maka dalam kondisi yang pertama makmum boleh berinisiatif untuk memberi aba-aba, ya. Dia maju dan imam ini harus merasa bahwa dia sudah ingin diganti, maka dia mundur. Ini aba-aba, ya, isyarat, ya, dia harus mundur, ya. Karena majunya makmum itu mati, makmum menginginkan dia diganti, ya. Tapi ketika makmum sudah maju, kemudian imam yang ini juga tidak mau mundur. Nah, tengok keadaannya. Kalau ternyata dia ketika sudah lama dan makmum ini untuk ruku-rukunya, ternyata imam ini tidak mau ruku, berarti akan muncul masalah. Ya. Untuk akan muncul masalah. Oleh karena itu, sebaiknya dia mundur lagi makmumnya. Mundur lagi. Ini kasus yang sangat kecil sekali kemungkinannya, tapi kita berikan arahan seperti ini. Yang menjadi jawaban saya tadi adalah sah-sah saja dalam kasus ketika suara tidak keluar karena batuk atau yang lainnya, untuk makmum mengambil inisiatif untuk maju dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Adapun karena tangisan, saya rasa tidak dibutuhkan untuk menggantikannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Apa? Selama apa? Tapi tadi menanya tentang satu permasalahan, tapi beberapa ulama dia tanya. Tidak, dia bertemu, bukan mencari. Dia bukan mencari. Dia sudah dapat jawaban pertama, selesai. Tapi ketika bertemu dengan lain, dia coba tanyakan lagi. Ya. Bukan mencari jawaban yang banyak. Maksudnya bukan mencari jawaban yang banyak, ya. Tapi dia bertemu dengan ulama lain, kemudian dia coba-coba bertanya, ternyata jawabannya berbeda. Jadi gini, saya ada satu pembahasan. Kadang kita tahu dalil, kadang dalam mengamalkan itu kita kurang tepat, bukan niat untuk milisi sunnah Rasulullah SAW, tapi kadang gini, kita menanyakan apakah benar tak caranya gini. Jadi dengan dasar kita sudah pernah mendengar dalil kayak gini, agak lain rasanya dengan dasar lain itu. Jadi agak lain jawaban ini. Tanya kayak lain lagi. Kayak gini, jadi dari dua beberapa narasumber itu beda, cuma beda bukan jauh apa, tempat tujuan itu sama itu. Apakah kita niat dengan itu, apakah menyelisih untuk mencari bukan? Tidak. Kalau perbedaannya tidak terlalu apa, hanya perbedaan yang biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mencari bertanya kepada lebih dari satu sumber tujuannya untuk mencari keringanan, nah ini yang tidak dibenarkan. Ketika dapat jawabannya, oh ini berat ini ya, dicari yang lain untuk sampai kita merasa puas dengan, jadi selera kita yang kita inginkan. Ya, kalau tadi kan kita sudah amalkan, cuma kita belum merasa nyaman dengan prakteknya, kita coba tanyakan, ternyata jawabannya agak sedikit berbeda, ini bukan termasuk dalam ancaman tadi. Karena kata para ulama, man tatabba'ar rukhas tazandaq. Siapa yang misinya, keinginannya adalah untuk mencari keringanan dalam ilmu ini, dalam beribadah, ini orang ini akan pasti jadi zindiq. Dia maunya bebas dari agama. Ya. Tidak mau beramal untuk lepaskan tuntunan agama, coba cari jawaban. Apalagi kalau terkena ini, biasanya jawabannya sesuai ke selera ini. Sesuai dengan selera. Nah, cari itu. Nah, kalau ini tidak, ini dalil-dalil terus ini. Mengikat. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini orang ini akan menjadi zindiq, kata para ulama dahulu. Dan ini tidak termasuk contoh ini. Karena dia memang ingin mengamalkan dan dia ingin nyaman dengan amalannya. Cuma ingin mantap, dia tanya. Ternyata jawabannya agak sedikit berbeda. Ini bukan termasuk dalam hal yang tercela tadi. Wabillahi taufiq. Masih ada? Ya, Pak. Oh, kita sekarang masbuk ya, dapatkan orang berimaman tapi dua, satu imamumnya dan dia berada di posisi sebelah kiri dan agak ke belakang. Apakah kita masuk atau kita sholat sendiri? Ya berjamaah lah, berjamaah dengan mereka. Ya nanti kalau kita sudah masuk kan tidak ada masalah lagi. Ada masalah setelah kita masuk kan itu orang yang di samping kiri kan nggak mundur jadinya. Yang pertama kita telah masuk ke berjamaah. Dan pahala berjamaah tentu lebih utama dari sholat sendiri. Yang kedua, kita membenarkan kekeliruan. Kan keliru tadi jadinya. Nah, ketika kita masuk, dia kan mundur ke belakang kedua-duanya. Yang dilakukan itu kan, ketika kita masuk, kita kan membawa makmum yang salah ini mundur ke belakang. Ke posisi yang benar ketika makmumnya lebih dari satu orang. Ya, begitu. Dia berapa orang makmumnya? Satu. Tidak memungkinkan gimana? Mundur ke belakang? Untuk bersama kita? Nah. Ya. Imam itu di tengah. Kalaupun kita mundur bersama kita, posisi kita tetap kiri berdua. Tidak apa-apa. Penting kan dia di belakang. Bukan di, dia pokoknya di belakang imam. Dia berada posisi imam itu di tengah-tengah kita atau tidak, bukan urusan. Karena dia, masalahnya di depan imamnya. Ya, depan agak ke kiri, depan agak ke kanan, tidak ada masalah. Karena dia tetap di depan. Kalau yang sekarang kan ketika dia berdua, makmumnya sudah di belakang, posisinya agak mundur dari imam. Yang kedua di sebelah kiri. Maka kita telah membenarkan kesalahan yang terjadi, walaupun memang tidak posisi di tengah. Kan maunya kita kan, kita berdua nanti pas di tengah-tengah antara kita, situ posisi imam. Nggak, imam itu di depan, itu yang masalahnya. Ya, berada di depan. Jadi tetap yang lebih utama adalah kita masuk daripada kita hanya mendapatkan satu sholat, pahala sholat, tidak sholat berjamaah. Yang kedua kita dapat keutamaan membenarkan kekeliruan yang terjadi. Wabillahi taufik. Ya. Berimaman dengan makmum yang masbuk, ya. Saya lebih condong tidak ya, lebih condong tidak, ya tidak berimaman dengan, karena memang dia masuknya sholatnya itu niatnya sebagai makmum, ya sebagai makmum, ya, kemudian dia menyempurnakan sholatnya, maka utamanya kita mencari imam yang memang niat dari awalnya menjadi imam. Ya. Ya, kalau kita misalnya mendapatkan kemungkinan akan ada orang yang masbuk setelah kita, Setelah itu maka lebih utama kita menunggu dia dan sholat berjamaah. Ya, ini dalam kasus masbuk dan kita tidak menyukai ini. Ya. Kita tidak menyukai pembicaraan tentang masbuk, kita menyukai pembicaraan tentang sab pertama. Ya. Menyukai pembicaraan tentang sab pertama. Ya. Tidak kita inginkan ada pembicaraan tentang masbuk ini, walaupun ini permasalahan ilmiah, tetapi bukan untuk membahas dikupas tuntas agar orang-orang melakukannya, tidak. Ini kasus-kasus yang memang sedikit terjadi. Yang kita harus ingat pembahasan bagaimana keutamaan sholat pertama, ya, mengikuti takbiratul ihram imam. Ini subhanallah. Nyaman hati saya membahasnya, ya, tenang hati saya dan mendukung, mendorong kita juga untuk tetap selama setiap hari itu berada di sholat pertama di belakang imam atau menjadi imam dan Allahu Akbar kata imam kita Allahu Akbar. Hidup tenang, nyaman, tenteram. Subhanallah. 40 tahun Sa'id bin Musayyab menjaga itu, kita 1 tahun cukuplah. Ya. Kalau sudah 1 tahun itu rindu kita, merindukan. Latih dulu 40 hari, ya, akan terasa kerinduan untuk melakukannya. Dan ada pun masalah masbuk, jangan kita bahas lagi. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya. Kembali kepada respon imam. Ya. Kembali kepada respon imam. Makmum yang kedua yang merasa imamnya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan apa-apa. Ya. Ya terserah, terserah. Ya, terserah. Kalau imamnya merasa memang apa yang dilakukan oleh imam makmum mengucapkan subhanallah itu benar, maka dia ikuti. Tapi kalau dia merasa seperti makmum kedua ini, dia tidak akan ikuti. Ya, seperti tadi bacaan sholat. Nah, imamnya memang merasa itu bacaan yang benar, padahal juga keliru ya. Ya, dibenarkan, dia merasa itu bacaan yang benar. Nanti kalau dia dikeras-keraskan, dia yang keliru, dia yang nanti akan berantakan. Ya, mungkin hafalannya itu, mengulang hafalan seperti itu, jadi tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Kalau seandainya makmum pertama yang memang dia nyata-nyata keliru, lalu mengucapkan subhanallah, ini pede sekali ya. Pede sekali makmumnya. Dia sudah keliru, kemudian merasa imamnya salah. Ya. Ucapnya subhanallah. Ternyata imamnya sadar bahwa itu salah. Dia tidak akan ikuti. Tapi kalau imamnya seperti makmum itu juga, dia akan ikuti. Ya. Solatnya dari awal ngelanggar kemana-mana, nanti dia akan mudah terpengaruh oleh makmum yang pertama ini. Ya, makanya semuanya harus hadirkan hati ketika sholat. Seperti yang makmum kedua ini, ketika dia tahu bahwa itu bukan sebuah kesalahan, apa yang harus dilakukannya? Ucapkan subhanallah juga? Tidak. Ya, biarkan hanya berlalu. Ya. Nanti kalau memang makmum terpengaruh oleh bacaan subhanallah yang pertama, dia akan melakukan apa yang dia tahu. Misalnya dia melengkapi sholatnya, kemudian dia sujud sahwi. Ya, yang makmum kedua ini tidak ada pengaruh apa-apa pada sholatnya. Tidak ada pengaruh apa-apa. Karena dia wajib mengikuti imam. Itu saja. Dan pertanyaan kita tidak terima lagi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagi jemaah kalau masih ada bubur di belakang silakan, kalau tidak ada lagi ya, mohon dimaklumi. Ada yang berimpak ya, silakan. Ya, ada bubur kalau masih ada silakan dicicipi. Kalau tidak ada mohon dimaklumi. Demikian impak dari salah seorang jemaah. Apa? Salah. Enggak tak apa lagi.